بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih dalam hadis ke-29 ya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala ukhbiruka, tidakkah aku memberi kabar kepada kamu, maukah aku memberi kabar kepada kamu, bimilaki dzalikal amr, bimilaki dzalika kulli, bimilaki dengan yang menguasai, dzalika itu perkara kulli semuanya. Kemarin diterangkan Rasul Amr pangkal daripada segala perkara. Sekarang yang menguasai, yang menentukan itu urusan. Keselamatan bergantung dengan dia. Keberuntungan juga bergantung dengan dia. Itu namanya milakul amr, yang menguasai urusan. Rugi, untung, apa caranya itu? Qultu bala ya Rasulullah, maka aku katakan dia ya Rasulullah, apa itu? Kunci keselamatan atau kunci keberuntungan itu ya Rasulullah? Fa'akhadha bilisani, maka mengambil Nabi lisannya, lidahnya. Diambil lidahnya, dipegang lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan Nabi berkata, kuffa 'alaika hadha. Kuffa, cegahlah. Alaika, untuk kamu atau bagi kamu ada ini. Kamu jangan asal ngomong. Kalau kepingin beruntung, ya ini lidah. Gunakan untuk berkata yang baik. Kalau enggak, kamu celaka gara-gara lidah. Kuffa 'alaika hadha. Kemudian Mu'adz berkata, qultu ya Rasulullah, ada yang masih ngomong-ngomong ibu-ibu? Qultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna, kita sesungguhnya la mu'akhaduna, benar-benar disiksa. Bimana takallamu, dengan apa yang kami ucapkan bihi, dengan ma. Loh, kita ini bisa disiksa karena lidah ya Rasulullah. Apakah kita ini berdosa atau masuk neraka atau disiksa karena lidah ya Rasulullah? Faqala, maka berkata Rasulullah, sakinatka ummuka, ay fagodatka ummuka. Sakinatka, fagodatka, kehilangan kamu, ibu kamu. Ini biasanya orang Arab kalau udah kesel begitu, merasa heran,

ya lisani. Gul khairan taqnam. Waskut an syarrin tasam. Min qabli an tandam. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul aktsarul khataaya ibni Adam min lisani. Lidahku, ngomong yang bagus kamu ya, maka kamu menjadi beruntung. Atau jangan ngomong yang jelek, kamu selamat. Sebelum kamu menyesal nanti di hari kiamat. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan aktsaru khotaya ibni Adam min lisani, kebanyakan kesalahan manusia adalah dari ulah mulutnya. Dosa paling akeh itu cangkem. Sehingga ahlu hikmah sebagian menyatakan, kenapa sih kok mulut itu kayak untu? Ada gigi dan juga masih ada bibir. Ibarat rumah itu dipager, habis dipager digembok maning. Kuping masih ada pagernya. Ada. Irung ada pageri. Ada. Semuanya ada aja. Kali-kali kita ini kalau mulut ada pagernya, si orang gemboi albi biru. Ini adalah satu isyarat benar-benar mulut ini perlu dijaga. Jangan dibiarkan nyerocos jadi orang Jawa. Asal keluar kata-kata. Karena itu Nabi SAW berkata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan au liyasmut. Siapa orang yang dia dari itu mantap imannya dengan Allah dan hari kiamat, maka dia harus berkata baik, kalau enggak diam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu 12 tahun untuk membiasakan banyak diem. Sangu batu pak kemana-mana. Ditaruh di mulutnya. Supaya gak ngomong. Kalau mau sholat baru diambil. Kalau mau makan atau minum baru diambil. Kalau ngomong udah sangat butuh ngomong, baru diambil batunya. Lendak ditaruh di mulutnya. Sampai 12 tahun udah biasa, gak banyak diem, kurang ngomong, ngomongnya hanya seperlunya, baru udah terbiasa. Gak sampai gak jenggok waktu semenen nih. Kalian ngomong suami. Dicor mesti sang. Masya Allah. Saking takutnya ngomong salah itu. Wedi salah dengan mulut ini. Kenapa bahaya ini? Dan sedikit orang masuk ke neraka disiksa gara-gara salah bicara. Sehingga dikatakan dalam riwayat yang lain, kalau setiap pagi bangun tidur, semua anggota badan ini nginget kenal sama mulut. Cangkem. Jadi loh ya. Saya bisa ceraka karena kamu. Semua anggota badan ini akan mengingat sama mulut. Hati-hati. Saya ini bisa celaka, saya ini bisa hancur karena kamu. Kalau sudah orang salah ngomong, dikampleng. Jadi kampleng maksudnya jangkemi. Moto ini apa? Gara gara-gara mulutnya. Tempak. Gara-gara mulutnya. Diwantem wetengi. Gara-gara mulutnya. Padahal yang salah mulutnya. Nah kalau kamu mengenai mulutmu. Tapi ono dewi. Yoi, gara-gara cangkemi lah aku tak karuan. Ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Mulut ini paling banyak kesalahan. Paling banyak kesalahan itu adalah mulut. Sampai Nabi SAW bersabda, Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara laha ba'san ya'wi biha sab'ina kharifan minan nar. Ada seorang kata Rasulullah yang ngomong dianggap omongan itu biasa, omongan guyonan. Enggak taunya dia masuk ke neraka yang dalamnya 70 tahun dasarnya. Sampai kalau ambil batu dilemparkan di atas gunung. Dapat satu jam baru sampai ada di dasarnya. Baru sampai ada di tanah. Bisa bayangkan. Waduh, jeru jurang ini. Sampai yang berdiri di anak sumur, dilemparkan batu. Dapat dua hari, kayak itu tutung. Ada di bawah. Waduh, jeru berapa kilo itu. Nggak sampai-sampai itu batu. Sampean ada beberapa orang dimasukkan ke neraka. Itu 10 tahun kayak itu. Terus siapa mentasi itu? Jatuhnya saja, itu sampai ke dasar 70 tahun baru sampai. Lu mentasi kapan? Lu sampai isi. Hitung 10 tahun baru sampai. Kenapa? Lu ngomong dianggap remeh, dianggap guyonan, misal begini. Aku ngulu gak wajib poso. Ngomong, sudah. Dijamin saya ini gak wajib sama saya puasa, saya murtad. Itu bukan guyonan itu urusan aku. Ini lo nak pianyar. Jadi jangan dianggap guyonan itu, murtad itu. Itu masuk ke neraka, gak mentas-mentas itu. Urusan agama jangan dibuat mainan. Gak pokok kok zino halal, zino itu halal, zino lo. Murtad lo. Menghalalkan yang rahmat Allah. Jangan dianggap mainan itu, urusan agama jangan dibuat mainan. Saya mau tanya. Bendera kan kayak ketulenan ya, Pak? Apa-apa kain buat ngepel, jamur apa ngepon. Kenapa? Itu lambang negara. Itu lambang negara. Fotonya presiden kamu injek-injek. Itu adalah kesalahan besar. Kenapa? Itu adalah lambang negara. Lambang negara. Lambang negara itu loh. Hukuman ini berat kalau dihina. Lambang agama. Ini tolenan tadi. Jangan dibuat mainan itu. Tapi kon wajib, kalau saya tidak wajib. Sholat kon wajib, kalau saya tidak wajib. Lo murtad. Hati-hati. Hal yang demikian bukan untuk main-mainan. Tapi itu adalah urusan serius. Ini agama Allah. Siapa yang tidak benar, maka dia dihukumi kafir. Alhamdulillah, Linda. Tarik. On. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu biha ridwanuhu ila yaumil qiyamah." Ada seorang juga berbicara, tapi bicaranya itu yang diridhoi oleh Allah. Dianggap, wah, ini remeh pembicaraan ini, tapi ternyata dia mendapatkan ridho Allah sampai hari kiamat. Orang itu selalu diridhoi oleh Allah sampai hari kiamat, Allah ridho kepada dia. Nah, kalau sudah sampai Allah ridho dari kiamat, dia masuk surga Allah. Contoh, dia busa, dia istighfar dari hati, dia minta ampun sama Allah. Astagfirullah, atubu ilallah. Dari satu kalimat itu Allah ridho kepada dia. Dia akhirnya menjadi orang yang selamat sampai masuk surga. Dianggap enteng, tapi justru itu adalah kalimat yang bisa mengangkat derajatnya dia. Sebaliknya, wa inna rajula yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. La ya'lamu anna taga'u haitu taga'u. Yuktab lahu biha sukhtuh ila yaumil kiamah. Ada beberapa orang juga, ada orang yang dia bicara dianggap remeh. Tapi di situ murka Allah. Maka Allah tidak menghapus murkanya sampai hari kiamat, tetap dapat marah Allah. Tetap dapat laknat Allah. Kadang-kadang orang itu dilaknat gara-gara ngomongnya, Pak. Allah. Dikatakan, salah satu asya, qasil qalb. Ada tiga perkara yang membuat hati manusia ini kaku. Gimana hati kaku? Hati kaku itu dinasehati menter. Dia ngerokok. Dinasehati. Bahaya kiamat itu begini, kubur itu begini. Turu. Seharusnya ketakutan tidak bisa tidur, malah ngobrol. Nolak, tidak senang dinasihati. Menter, diceritai yang serem-serem itu. Tidak takut sama Allah. Sebabnya tiga. Pertama, abdihku min ghairi ajab. Tertawa tanpa hal yang mengherankan. Tak heran, tapi tertawa. Kelihatan ada sesuatu yang enggak beres, diguyu-guyu, anak mengentut, tut, wakakakakak. Ada orang jatuh di guyu-guyu. Seharusnya kira-kira sakit. Ya Allah jatuh. Wapokon kakak. Tertawa tanpa ada yang mengheran. Kalau ada yang heran, tertawa boleh jadi. Apalagi tertawa dalam tangisan orang. Oh my kobong, wapokon ngakak-ngakak. Abdiku ini ngairi aja. Jadi, tertawa tanpa diperlukan, maka itu adalah bisa membuat hati kaku. Kalau bahasa sekarang, banyak tertawa. Fa'inna kasratatih itu mitul qalba, kata Nabi. Banyak tertawa itu bisa membuat hati mati. Terus mati. Kalau sampean sekarang dipanggil namanya Pai misalnya. Pai! Di kerungu. Pai ini mati. Pai! Sampai balat dak tenggorokanmu tetap dak. Nyaut-nyaut. Kenapa? Mati. Eh, lunggu Pai. Tangi. Lunggu Pai. Lunggu Pai. Urip. Tunggu apa i, tunggu apa i, meteng jadi tak terlumati. Sampaian sekarang adik-adik, ayo sholat berjamaah. Hayya ala sholat, bangun urip hatimu. Sampai diajak pengajian sekarang, ayo pengajian. Sampai hadir urip hatimu. Sampai diajak zikir bersama, berzikir urip hatimu. Hayya ala sholat, jadi main kartu terus. Mati adik-adik. Ayo hadir majelis taklim, tetap tidak bergerak. Mati hati ini. Yang membuat hati itu mati adalah banyak tertawa. Kecung guyu, doai urit yang guyu. Sehat, tip guyu, sehat, tambah sentral kalau guyu. Tertawanya itu adalah karena memang ada yang mengherankan. Itu tidak paham. Tahu anda, ada sekarang itu masih macam-macam senam tertawa. Yo, jadi kumpul lanang wedok loh di lapangan. Wah, ya Allah, yo banyak tadi. Senam tertawa. Tidak beres kalau begitu. Senam tertawa tadi. Katanya sehat. Ya, terus noai. Tidak. Moro ku jurusan yang porong ku. Pertama, yang membuat hati itu adalah keras, banyak tertawa. Wal'aklu min ghairi ju'. Yang kedua, makan tanpa lapar. Makan tanpa lapar. Kecapan tok tapi itu pikir, waduh kandok. Jagung satu ples entek, kacang satu ples entek, pap kerupuk satu ples entek, jajut wa majut rubah nih. Makan itu kalau memanglah lapar. Itulah yang membuat hati tadi itu bisa terang, benderang. Giat beribadah. Jangan kekurangan makanan ya, sampai lemes. Ya. Bukan kekurangan makanan, tapi jangan berlebihan makan. Jangan kekurangan makan, tapi jangan berlebihan makan. Waduh, babe, saya takut kebanyakan makan sampai lemes. Baru masak sakit infus. Bukan itu maksudnya. Baru bamah masatin haijuin syarrum minat dukhomi haimashibai. Kadang-kadang lapar itu lebih bahaya daripada kenyang. Ada orang melarat lapar. Yoyolong, mari gunung. Kenapa? Lapar lebih bahaya daripada kenyang. Cuma ada juga kenyang itu lebih bahaya daripada lapar. Kenapa? Tidak tahu lapar belas, tapi poso tidak gelem. Wati lui. Puasa tidak boleh. Karena takut. Karena takut lapar. Nah, itu tidak benar. Hah? Baru bermaksud makan dengan tanpa merasakanlah lapar. Subhanallah. Kalau orang dulu nggak mau makan kecuali menurut ukuran perut. Perut tapi lah coba. Perut itu kecil. Perut itu kecil. Kata Rasulullah SAW, luga imat. Hanya beberapa suap itu cukup loh perutnya manusia. Kalau sampai ukur, secengkilan ini komplit, usus 12, usus besar melbukate, sak lambungnya. Lambungnya cili. Kamu isu sawakul melbu. Hah? Ini tidak benar. Nah, karena itu, sebenarnya ukuran perut manusia itu tidak banyak. Hah? Ukuran perut manusia tidak banyak. Cuma manusia tadi itu yang berlebihan. Sama dengan pelembungan, Pak. Kalau Tau pelembungan balon itu. Kalau diisi banyak, mekar. Tono, tambah gede, mekar. Diisi lebih banyak lagi, mekar lagi, tambah gede. Akhirnya, porsinya minta lebih banyak. Padahal kalau sesuai dengan ukuran, tidak begitu besar. Tidak begitu banyak. Di perut Anda juga begitu. Asal gili, kalau diisi tidak cukupnya, panjat. Karena isinya tambah, waduh. Godok. Tok itu melbu. Telung goreng. Mini. Tambahin mana yang es campur rong gelas. Kolek. Pungita. Papat melbu. Gedangi telu. Tambahin mana yang sego rong piring. Waduh. Piro. Bekar ini. Nah itu diukur aja, ukuran manusia tidak besar ke perutnya. Semakin banyak makan, semakin hati itu kaku nantinya. Hah? Tapi bukan untuk kekurangan loh ya. Jangan kekurangan gizi nanti, gizi buruk nanti ya. Yang ketiga, wal kalamu min ghairi haja. Yang membuat hati dari itu kaku yaitu bicara tanpa ada perlu. Jangan banyak ngobrol sudah. Harus cuma ngobrol itu tambah gak fitnah. Saya dirasa di wong-wong doai. Liku. Oh, boy koruptor iku. Terus lo apa kan bahas? Gak usah sudah. Argentina itu yang giring. Maradona itu. Moronaldo itu. Tidak lah, tidak usah cerita begitu. Astagfirullah, astagfirullah, ingat dosa. Kau mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya mati yang ucapkan la ilaha illallah. Dapat nikmat. Supaya langgeng disyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu loh. Sehingga anda cerita Ronaldo itu manakibnya itu. Lu itu awal lu manakib isi yang terukit dijilani. Wakana Ronaldo. Subhanallah. Karena itu kita ini harus bisa menggunakan mulut kita ini yang bahaya justru untuk kebaikan. Supaya kita ini selamat. Orang judi dulu. Karena jaga mulut. Selamat Pak. Mandi mulutnya ini. Yang omongannya itu semuanya bagus. Mandi apa? Orang dulu itu ada orang sakit. Dan tulis mana? Dolah. Nah cari pisah krip. Kau banyu pada orang soleh. Disembuh dok. Wah setengah. Sembuh. Ada anaknya salamen disembel dok. Waras. Kenapa? Mulutnya enggak banyak salah, banyak zikirnya, banyak baca Qur'annya. Sembulan ini tekil obat. Saya isi masih koki pasangin dah waras-waras. Kenapa? Mulutnya ini sudah macam-macam yang keluar. Orang dulu itu mandi. Subhanallah. Kalau sawanan kasih orang jet kapur. Kalau baru melahirkan pilih suruh jet. Kalau ada mules kerun jet ambil gas. Jet jet jet jet. Sampai putih kau tembok. Sekarang masih kamu jet jet terbawah. Kenapa? Sebetulnya yang ngomong kan jet itu orang soleh, jadi mandi jetin. Bukan karena unsur jetnya, tapi orang yang soleh tadi itu yang ngomong, Masya Allah. Mandi, orang dulu itu mandi ucapannya. Kenapa jarang ngomong itu orang dulu, jarang. Sampai bisa bayangkan Wali Songo misalnya.

وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزل ما رأيت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وظل وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عدد طاش سحبي والحمد لله في الفتح والتناهي والحمد لله في الفتح والتناهي على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح.